تفضل أستاذ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه فقه الأسماء الحسنى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأمر بتسبيحه يقتضي تنزيهه عن كل عيب وسوء وإثبات المحامد التي يحمد عليها، فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده. وبه يؤلم أن ما يفعله المعطلة من أهل البدع من تعطيل للصفات وعدم إثبات لها وجحد لحقائقها ومعانيها بحجة أنهم يسبحون الله وينزهونه فهو في الحقيقة ليس من التسبيح والتقديس في شيء، بل هو إنكار وجهود وضلال وبهتان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة في الله، masih dalam penjelasan nama Allah Al-Quddus As-Subuh, Tuhan yang Maha Suci. Tatkala kita menetapkan kesucian Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita menetapkan tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya kita menafikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala macam sifat kekurangan, sifat cela maupun sifat aib. Setiap Allah menetapkan bagi dirinya nama-nama yang mulia seperti Al-Hayyu Al-Qayyum, Tuhan yang Maha Hidup lagi berdiri sendiri, maka kita wajib meyakini bahwasanya Tuhan kita Allah Jalla wa'ala tak pernah tidur, tak pernah mengantuk. Kita nafikan daripada Allah sifat mengantuk dan tidur. Ya, dengan itulah kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bertasbih memujinya dan mensucikannya daripada sifat tidur dan sifat mengantuk. Tatkala kita menetapkan bagi Allah memiliki sifat ilmu yang sempurna dari segala sisi, maka kita wajib menetapkan kebalikannya, bahwasanya Allah SWT tidak disifati dengan sifat jahil, ketidaktahuan, begitulah seterusnya. Inilah konsekuensi daripada nama Allah Subuhun Kudusun. Kita bertasbih memuji Allah atas segala macam bentuk kesempurnaan pada sifat-sifatnya, pada af'al-af'alnya, perbuatan-perbuatannya, dan konsekuensinya kita menafikan daripada Allah segala macam sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat kesempurnaan tersebut. Ya, sifat al-karam contohnya nama Allah al-karim, maha dermawan, maha mulia, itu menetapkan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala jauh daripada sifat kikir, al-bukhlu, sifat pelit, asyuhu. Kita sucikan Allah, kita bertasbih memujinya daripada sifat, ya, kita sucikan dia daripada sifat kikir, ya, dan tamak. Begitulah seterusnya. Ini konsekuensi daripada dua nama Allah, Subuhun Quddus. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal amru bitasbihihi, perintah Allah kepada kita hamba-hambanya untuk bertasbih mensucikan dia, yaqtadi tanzihu an kulli aibin wa su', konsekuensinya mewajibkan kita menjauhkan daripada Allah segala macam bentuk aib dan celah, aib dan kejelekan. Ya, karena itulah dalam banyak ayat dalam Al-Quran Al-Karim Allah mensucikan dirinya daripada apa yang disangkakan makhluknya. Ya, orang-orang Nasara menyandangkan kepada Allah sifat punya anak. Allah mensucikan dirinya daripada sifat tersebut. Subhanahu anna yakunu lahu walad, maha suci dia, bagaimana dia punya anak. Wa itsbatul mahamid allati yuhmadu 'alayha, perintah kita diperintahkan Allah untuk bertasbih memujinya, mensucikannya, mewajibkan kita mensucikan Allah daripada segala macam sifat aib dan cela, serta menetapkan bagi Allah segala macam pujian-pujian yang layak disandangnya. Fayaqtadi dzalika tanzihuhu wa tahmiduhu wa takbiruhu wa tauhiduhu. Maka hal itu mewajibkan kita senantiasa untuk mensucikan Allah, memujinya, membesarkannya dan mengesakannya. Wabihi yu'lam, dari situlah diketahui. Anna ma yaf'aluhu al-mu'attilatu min ahli al-bida'i, apa yang dilakukan al-mu'attilah, kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah, namanya al-mu'attilah. Kata mereka, Allah tak bersemayam di atas arasnya. Allah tak layak memiliki sifat cinta, sifat rahmat, sifat datang, sifat turun. Allah tak datang, Allah tak turun. Ya, Allah tak berwajah, Allah tak bertangan, Allah tak. Yang menafikan sifat-sifat Allah ini namanya apa? Kelompok mu'attilah. Baik menafikan keseluruhan sebagaimana orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah menafikan sifat ya Allah secara keseluruhan, ataupun menafikan sebagian sifat sebagaimana kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, apa yang mereka lakukan min ta'tilin lis-sifati, menafikan, menolak sifat-sifat Allah, wa adami itsbatin laha, tak mau mereka tetapkan Allah punya sifat bersemayam, sifat datang, sifat turun di hari kiamat, ya, sifat wajah, sifat tangan, wajahdin li haqa'iqiha wa ma'aniha, mereka mengingkari hakikat sifat-sifat ini dan mengingkari makna-maknanya. Bihujjati annahum yusabbihun Allah, dengan alasan tujuan mereka ingin mensucikan Allah daripada sifat kemiripan dengan makhluk. Orang-orang ahlul kalam itu tujuannya seolah-olah baik. Kenapa akan nafikan sifat Allah? Iya, supaya dia tak sama dengan makhluk. Jangan dikatakan bersemayam, konsekuensi bersemayam berarti diliputi tempat. Bersemayam di atas aras, ya berarti dia diliputi tempat, berarti aras menguasai Allah SWT. Sebelum ada aras, Allah di mana? Begitulah akal-akalan mereka. Ya, dengan hujah mereka menolak sifat-sifat ini dalam rangka mensucikan Allah. وَيُنَزِّهُونَهُ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ. Hakikatnya ketika mereka menolak sifat-sifat ini, segala sifat-sifat yang mereka tolak, dikatakan Allah tertawa, mustahil Allah punya sifat tertawa. Padahal Nabi yang mengatakan, dikatakan Nabi Allah SWT memiliki sifat ta'jub, ya'jibu rabbaka min rajulin laysa lahu subwah, Tuhanmu ta'jub dengan seorang laki-laki yang tak pernah menyanyiakan masa muda. Kata mereka, tak mungkin kok Tuhan punya sifat ta'jub. Semua sifat-sifat ini mereka tolak. Hujahnya apa? Ingin mensucikan Allah daripada kemiripan dengan makhluk. Ya, bal huwa ingkaru nujuhun. Ini bukanlah mensucikan Allah, tapi ini mengingkari. Ya, wadhalal, mengingkari apa-apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, dan ini kesesatan, wabuhtan, kedustaan yang besar. Penyimpangan ahlul kalam bukan kecil, dahsyat. Karena yang mereka hujat adalah sifat Tuhan, yang mereka tolak keterangan Tuhan tentang dirinya. Tuhan menyatakan tentang dirinya, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Kata mereka, mustahil Tuhan datang, konsekuensinya pindah-pindah tempat. Ini bukan dia datang, mustahil. Begitulah seterusnya. Kenapa kau tolak ini? Supaya kita sucikan Allah. Batil. Hakikatnya mereka bukan sedang mensucikan Allah, tapi mereka mengingkari perkataan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya. Naam. Qala Ibnu Rajab rahimahullahu fi ma'na qawli ta'ala, fasabbih bihamdi rabbik, ay sabbahu bima hamida bihi nafsahu. Ay sabbihu bima hamida bihi nafsahu, id laysa kullu tasbihin bimahmudin, kama anna tasbihal mu'tazilati yaqtadi ta'dilu katsirin min as-sifat. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah dalam surat ya Al-Hujur ayat 98, Fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah engkau, pujilah Tuhanmu. Ai sabbihu bima hamida bihi nafsah, engkau sucikanlah Allah dengan menetapkan pujian-pujian yang ditetapkan bagi dirinya. Itu tasbih yang benar. Bertasbih mengagungkan Allah, mengesakan Allah daripada sifat kurangan dengan menetapkan segala puji-pujian yang dia tetapkan bagi dirinya. Itu baru benar tasbihnya. Tasbih dengan menolak sifat itu bukan tasbih, itu ta'til. Ya, idh laysa kullu tasbihin bimahmud, bukan setiap bentuk tasbih pensucian Allah subhanahu wa ta'ala terpuji sebagaimana orang-orang Mu'tazilah dan lain-lainnya. Kenapa kau tolak ini? Supaya kami sucikan Allah daripada sifat seperti makhluk. Allah tak mungkin tertawa, Allah tak mungkin berwajah, Allah tak mungkin bertangan, Allah tak mungkin berkaki. Ini bukan ya tasbih yang benar. Tasbih yang benar padanya tercakup pujian segala macam bentuk puji-pujian bagi Allah yang dia tetapkan bagi dirinya. Itu baru tasbih. Ya, dengan senantiasa kita meyakini segala macam sifat-sifat Allah yang dijelaskan tak akan mungkin sama dengan sifat makhluk. Datangnya tak sama dengan datangnya makhluk, turunnya tak sama dengan turun makhluk, wajahnya tak sama dengan wajah makhluk, tangannya tak sama dengan makhluk, tertawanya tak sama dengan tertawa makhluk. Begitulah seterusnya. Itu baru namanya tasbih yang benar. Tasbih dengan menetapkan puji-pujian baginya, bukan tasbih dengan cara menolak sifat-sifatnya sebagaimana kaum Mu'tazilah. Kama anna tasbih al-Mu'tazilah yaqtadi ta'tila kathirin min as-sifat. Ya, tasbih orang-orang Mu'tazilah, kenapa kau tolak ini semua wahai orang Mu'tazilah? Asy'ariyah, Maturidiyah, kau tolak sebagian dalam rangka mensucikan Tuhan. Ini bukan kau sucikan Tuhan. Kalau kau sucikan Tuhan, kau tetapkan segala puji-pujian baginya tentang dirinya, nama-namanya, sifat-sifatnya. Dengan menetapkan itu semua adalah sifat yang layak baginya, tak sama dengan sifat makhluk. Itu baru namanya tasbih yang benar. Bukan dengan menolaknya. Naam. Faqauluhu rahimahullahu id laysa kullu tasbihin bimahmudin كلام في غاية الأهمية إذ إن تسبيح الله بإنكار صفاته وجحلها وعدم إثباتها أمر لا يحمد عليه فائده بل يذم غاية الذم ولا يكون بذلك من المسبحين بحمد الله بل يكون من المعطلين المنكرين الجاحدين من الذين نزه الله نفسه عن قولهم وتعطيلهم بقوله سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح الله نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعيب. Berkata Syab Razak, perkataan Ibn Rajab, idh laysa kullu tasbihin bimahmud, bukan setiap tasbih itu terpuji, bukan setiap bentuk pensucian terhadap zat Allah itu terpuji. Kalamun fi ghayatil ahamiyah, perkataan yang begitu penting di garis bawahi. Idh inna tasbih Allah, karena hakikatnya orang yang mengklaim dia sedang mensucikan Allah tapi dengan cara biingkari sifatihi, mengingkari sifat-sifatnya, tak mungkin bersemayam, tak mungkin turun, tak mungkin datang, tak mungkin dia terlihat di hari kiamat. Kalau terlihat, berarti dia terlihat dalam satu sisi, satu tempat, berarti dia bertempat, dia tak mungkin dilihat. Semuanya batallah syariat. Makanya orang-orang Mu'tazilah menolak semua sifat semacam ini. Nabi mengatakan kalian akan melihat Tuhan kalian dengan mata kepala, mustahil dilihat. Kalau dilihat berarti dia ada pada satu jihad. Dan itu sifat makhluk. Semua ditukangi mereka, semua ditolak. Kenapa akan tolak ini? Dalam rangka mensucikan Tuhan supaya tidak sama dengan makhluk. Batil. Mereka hakikatnya telah mendustakan firman-firman Tuhan. Menafikan ya penjelasan Tuhan tentang dirinya. Ini adalah merupakan sifat yang paling kurang ajar. melangkahi Allah, melangkahi Rasulnya. Ya, kata beliau, "Idh inna tasbihallah bi ingkari sifatih." Mereka mengklaim sedang mensucikan Allah tapi dengan mengingkari sifat-sifatnya, wa jahriha wa adami itsbatiha. Mereka tak mau menetapkan sifat-sifat tersebut. Amrun la yuhamadu alaihi fa'iluh. Bukanlah perkara yang dipuji di mereka. Inilah ahli tasbih. Mereka lah yang paling pandai mensucikan Tuhan. Tidak. Mereka lah yang mengingkari sifat-sifat Tuhan. Bal yudhammu ghayatul dham. Mereka dicela sedahsyat-dahsyatnya celaan. Wala yakunu bidzalika minal musabbihina bihamdillah. Mereka tak dapat disamakan dengan orang-orang bertasbih memuji Allah. Karena mereka menolak keterangan Allah tentang dirinya, keterangan Rasulullah tentang diri Allah, mereka tak layak dikatakan bertasbih memujinya. Maka betul kata Ibnu Rajab, bukan setiap tasbih mengandung pujian. Tasbih yang mengandung pujian adalah menetapkan segala yang tetapkan bagi dirinya sambil mensucikan keserupaan sifat-sifat tersebut dengan sifat makhluknya. Ya. Bal yakunu minal mu'tilin al munkirin al jahidin. Hakikatnya mereka adalah orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, menolak sifat-sifat Allah. Minal ladina nazzaha Allah nafsu an qawlihim wa ta'tilihim. Mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah mensucikan dirinya daripada apa yang mereka katakan, apa yang mereka tolak, apa yang mereka dustakan. Dalam firman-Nya, Subhana rabbika rabbil izzah. Maha sucilah Tuhanmu, Tuhan pemilik kemuliaan. Amma yasifun, daripada apa yang mereka sifati. Kata mereka, Tuhan tak layak bersemayam, Tuhan tak layak punya tangan, Tuhan tak layak punya wajah, Tuhan tak layak turun. Maha suci Allah, Dialah pemilik keperkasaan daripada apa yang mereka sifati tentang Allah. Wassalamun alal mursalin. Salam sejahteralah atas para nabi. Selamatlah para nabi. Perkataan mereka selamat tentang Allah. Tak ada padanya celah, tak ada padanya kurang. Kalau kau mau selamat, ikuti jalan para nabi. Allah yang mengatakan mereka selamat. Bukan ahlu kalam. Ahlu kalam tak ada jaminan selamat. Bahkan mereka menyelisihi jalan nabi. Salamun alal mursalin. Keselamatanlah atas para nabi-nabi yang diutus. Apanya selamat? Akidah yang mereka bawa selamat. Perkataan mereka bawa selamat. Perkataan tentang Allah mereka bawa selamat. Yang mengatakan Allah bersamaan siapa? Allah. Melalui nabinya. Mengatakan Allah berwajah siapa? Allah. Dalam kitabnya disampaikan melalui nabinya dalam Quran yang dibaca. Begitulah seterusnya. Mereka menolak sifat-sifat Allah, berarti konsekuensinya tak selamatlah penyampaian para nabi, tak sempurna, tak utuh. Yang selamat perkataan mereka, itulah hakikat bid'ah itu. Mereka melangkahi, melampaui Allah dan Rasulnya. Ya, Allah tujuh tempat Allah mengatakan dia bersemayam, mereka tolak semuanya. Beratus ayat menunjukkan Allah Maha Tinggi, mereka tolak semuanya. Subhanallah. Maka Allah mengatakan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, Tuhan pemilik keperkasaan dari apa yang mereka sifati. Wassalamun alal mursalin. Keselamatanlah untuk para rasul-rasul yang diutus. Selamat akidah yang mereka ajarkan. Selamat akidah yang mereka bawa. Benar, tak ada dusta apa yang mereka sampaikan. Nabi mengatakan di atas. Datanglah ahlul kalam. Tak mungkin di atas, berarti dalam satu tempat. Ya, seorang budak tanya Nabi, di mana Allah? Di atas. Kata Nabi, bebaskan dia. Dia seorang mukminah. Kata mereka, bukan di atas. Jadi di mana? Pokoknya bukan di atas. Bukan di bawah. Bukan di dalam alam. Bukan di luar alam. Bukan menyatu dengan alam. Bukan berpisah dengan alam. Ini artinya sesuatu yang tak ada. Subhanallah. Maka hakikatnya ahlul kalam menyembah Tuhan yang tak ada. Tidak ada Tuhannya. Ya budu adaman al-mu'attilu. Ya budu adaman. Yang menolak sifat-sifat Tuhan, mereka menyembah yang tidak ada. Tak layak dia turun. Tak layak dia berwajah. Tak layak dia bertangan. begitulah seterusnya. Ya, mereka paling sempurna menyifati Allah bagaikan benda-benda mati yang tak punya gerak. Kalau dikatakan dia turun, dikatakan dia datang, berarti dia bergerak, berarti berpindah tempat atau tempat ke tempat lain. Mereka ingin Tuhan itu menjadi benda mati. Karena sifat yang mereka sifatnya tentang Allah itu sifat benda mati. Tak turun, ya, tak datang, tidak ini, tidak itu benda mati. Tidak tertawa, ya. Tidak, pokoknya semua mereka tolak. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujilah bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Dengan pujian-pujian yang sempurna, dia puji dirinya, dipuji oleh nabinya. Selamatlah para nabi, ikutilah jalan mereka, jangan ikutin jalan ahlul kalam yang menafikan, menolak sifat Allah dalam rangka mensucikan Allah, kata mereka. Hakikatnya mereka yang mengotori Allah Jalla wa'ala, nama-namanya, sifat-sifatnya. Fasabbahallahu nafsahu amma wasafa bihi al-mukhalifun rasul. Allah mensucikan dirinya daripada apa yang disifati oleh penentang para rasul. Ahlul kalam itu penentang para rasul. Wasallama ala al-mursalin. Allah mengucapkan keselamatan atas para utusan. Lisalamati ma qaluhu, karena selamat apa yang mereka ucapkan. Fi haqqillah, ketika mereka bicara tentang Allah. Minan naqsi wal aib, daripada segala kekurangan dan aib. Naam. Inna tasbihallahi wa taqdisahu wa tanzihahu wa ta'zimahu yajibu an yakuna wafqa dalailil kitab wa sunnah wa fi daw'i fahmi salafil ummah, wa la yajuzu bihalin an yubna 'ala al-ahwa'il mujarradati aw ad-dununil fasidah aw al-aqisatil 'aqliyatil fasidah kama huwa sya'nu 'inda arbabil bida'il mu'attilina li sifatir rabbi subhanahu za'man minhum anna hadha min babit tasbih wat taqdis. Inna tasbih Allah, sesungguhnya mensucikan Allah tabaraka ta'ala, memujinya, ya, mengagungkannya, harus senantiasa mengikuti dalil-dalil daripada kitab dan sunnah di bawah pemahaman para salaful ummah. Kalau kau mau benar mensucikan Allah, ikuti orang terdahulu mensucikan Allah, mereka sempurna. Kalau kau ingin mengagungkan Allah, ikuti orang terdahulu dan mengagungkan Allah. La yajuzu bihalin an yubna 'ala al-ahwa, mensucikan Allah tak boleh dengan hawa nafsu. Sebagaimana cara orang-orang ahlul kalam mensucikan Allah dengan hawa nafsu. Al-halal ahwa'il mujarradah awadunul fasidah. Mereka mensucikan Allah dengan prasangka-prasangka buruk. Tak mungkin Tuhan punya tangan. Kalau dia punya tangan, berarti dia punya bagian-bagian. Itu sifat makhluk. Jadi apa makna tangan tuh? Maknanya kekuasaan. Ditukanginya lah semua ayat, semua hadis. Ini bukan sedang mensucikan Tuhan. Ini adalah membangun prasangka-prasangka yang buruk tentang Allah Jalla wa'ala. Awil aqsiyatil aqliyah. Dalam memahami sifat-sifat Allah, mereka pakai logika-logika mereka. Tak masuk logika Allah itu turun. Tak masuk logika Allah bersemayam. Padahal logika mereka yang memang salah. Logika mereka yang sesat. Karena mereka bayangkan Allah seperti makhluk. Karena itulah mereka tolak Allah memiliki sifat-sifat tersebut, karena sifat yang mereka pahami tentang Allah sama dengan sifat makhluk. Yang turun itu makhluk, yang datang itu makhluk. Tuhan tak mungkin datang. Kama huwa sya'nu 'inda arbabil bid'ah al-mu'tilin. Inilah dia perilaku ahlul bid'ah yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Za'aman minhum anna hadha min babit tasdih wa taqdis. Kata mereka, inilah cara kami mensucikan Tuhan. Ya. Naam. Wa man kana ya'tamidu fi babit tasbih wa ta'zimi ala hawahu bighairi huda min Allah, fa innahu yazillu fi hadzal babi wa yaqa'u fi anwa'in minal batili wa sunufin minad dalal. Wa man 'afahu Allahu min hadzal sabil fi tasbihihi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Nah, barang siapa yang bertumpu dalam mensucikan Allah, mengagungkannya di atas hawa nafsunya, bukan dengan petunjuk daripada Allah, sesungguhnya dialah yang sedang tergelincir dalam bab ini. Dialah yang terjatuh dalam kebatilan dengan segala macam bentuknya. Dan barang siapa Allah selamatkan daripada jalan yang menyimpang ini dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala, sungguhlah dia orang yang benar-benar mendapat petunjuk di atas jalan yang lurus. Naam. Idza tasbihu ta'atun 'azimatun wa ibadatun jalilatun habibatun ila ar-rahman thaqilatun fil mizan kama qala sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila ar-rahmani subhanallahi wa bihamdi subhanallahil 'azim muttafaqun alaihi. Karena hakikat tasbih yang benar itu adalah bentuk ketaatan yang begitu agung, ibadah yang begitu mulia, perbuatan yang cinta oleh Ar-Rahman, Ar-Rahman Allah Maha Pemurah, yang begitu berat timbangannya kelak di hari kiamat. Sebagaimana dia mengatakan, dua kalimat ringan diucapkan dengan lidah, berat di timbangan hari kiamat, dicintai Tuhan Maha Pemurah, kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim, muttafaqun alaih. Naam. Wa huwa salatu jami'il makhluqat kama qala ta'ala تسبح له السماوات السبع والأرضون ومن فيهن والأرض تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Maka tasbih itu adalah salat setiap makhluk, seluruh makhluk, apapun namanya. Burung-burungkah dia, salatnya adalah dengan bertasbih memuji Allah. Pepohonan, batu-batuan, gunung-gunung, lautan, langit, petir, bumi, malaikat-malaikat, semua makhluk salatnya kepada Allah adalah tasbih. Tasbih yang benar menetapkan bagi Allah semua pujian, bukan tasbihnya orang Mu'tazilah, Mu'attilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, bukan. Dengan menolak sifat-sifat itu bukan tasbih yang benar. Tusabbihu lahu samawati sab'u, bertasbih memuji Allah segala yang di langit yang tujuh lapis. Tusabbihu lahu samawati sab'u, bertasbih memuji Allah tujuh lapis langit, wal ardu, bumi bertasbih memuji Allah, wa man fihinna, dan semua yang terdapat di langit maupun di bumi, semua bertasbih memuji Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, tak ada sesuatu apapun kecuali bertasbih memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tak paham tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura, dia adalah Tuhan yang Maha lembut lagi Maha pengampun. Naam. وبه ترزق كما صح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع kunna halaqatan mubahamatan qasamatuhunna la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdi fa innaha salatu kulli shay' wa biha yurzakul khalqu. Rawahu al-Imam Ahmad wal Bukhari fi al-Adabil Mufrad. Allahu Akbar. Wa bihi turzak, dengan tasbih ini seluruh makhluk diberi rezeki. Dahsyat, burung-burung itu diberi rezeki dengan tasbihnya kepada Allah. Binatang melata diberi rezeki dengan tasbihnya kepada Allah. Semua mereka memuji Allah, hanya ahlul kalam ya yang mengklaim memuji Allah padahal mereka sedang mendustakan Allah. Hanya orang-orang kafir yang tak memuji Allah. Dengan tasbih itulah mereka diberi rezeki. Selalu saya ulang-ulangi, orang kafir tuh kulitnya pun bertasbih, dengan itu mereka makan. Jantung mereka berdetak bertasbih, dengan itu diberi rezeki mereka. Kafir tuh Bayang-bayangnya orang kafir bertasbih memuji Allah. Dengan itu mereka makan. Kalau tak ada itu, tak ada mereka diberikan Allah apapun jua. Itu orang yang akidahnya mengandung kekufuran. Allahu Akbar. Tapi rambutnya bertasbih memuji Allah Jalla wa'ala. Begitulah seterusnya. Dengan itu mereka diberi makan. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr bin As. Dari Nabi SAW, bahwa Nuh AS pernah berkata kepada putranya ketika akan meninggal, amuruka bila ilaha illallah. Putraku, kuperintahkan engkau untuk menjaga kalimat la ilaha illallah. Kesungguhnya langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis, jika diletakkan dalam satu neraca timbangan dan diletakkan kalimat la ilaha illallah dalam neraca yang lain, akan berat dengannya kalimat la ilaha illallah. Sekiranya langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis, kunna halaqatan mubhamatan, ya, adalah mereka bagaikan terantai, ya, yang tak dikenal. Qasamathunna la ilallah, pasti Allah subhanahu wa ta'ala, pastilah kalimat la ilaha illallah akan menghujatnya. Dan subhanallah bihamdih, sesungguhnya dia adalah salat setiap segala sesuatu. Dengan itulah diberi rezeki makhluknya. Hadis dari Imam Ahmad dan Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Naam. Ja'alana Allahu minal musabbihina bihamdihi al-mu'minina bi asma'ihi wa sifatihi al-muhaqqiqina li tauhidihi wa ta'zimihi innahu sami'un mujib. Semoga Allah menjadikan kita dari golongan orang-orang yang benar-benar bertasbih memujinya dengan puji-pujian yang disebutkan tentang dirinya. Menjadi orang-orang yang beriman dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mewujudkan tauhid kepadanya, pengagungan kepadanya. Dia adalah Tuhan Maha Mendengar lagi Maha Menjawab doa orang-orang berdoa kepadanya. Maka ikhwati fillah, banyak-banyak bertasbih sambil di mobil ucapkan subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Dengan itulah kita dapat rezeki. Aqulu qawli hadza wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.